Selamat malam semuanya. Wan Fagansa. Salam bolu pitu coy. Jantungnya Indonesia Raya bro. Salam bolu pitu nombong atu. Kita goyang lagi bro. Yeah.